Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kesehatan, kekuatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki hadis yang keberapa? Hadis yang ke-9 dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu tentang adab bersin. Adab apa? Bersin. Kemarin kita sudah membahas berapa adab? 3 adab. Yang pertama, hendaklah ketika bersin menutup wajah. Menutup wajah. Terus yang kedua apa? Menurunkan volume suara bersin. Menurunkan volume suara bersin. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah. Dan redaksinya kemarin kita sudah bawakan. Ada berapa redaksi? Ada 3 redaksi hamdalah yang dianjurkan untuk kita baca. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin, masih tentang adab yang ketiga, bahwa ketika kita mengucapkan hamdalah, dianjurkan supaya hamdalahnya itu kedengaran. Kedengaran sama orang yang akan mengucapkan untuk kita yarhamukallah. Jadi hamdalahnya jangan bisik-bisik. Karena apa? Kalau bisik-bisik, gimana yang di samping kita tahu kalau kita membaca hamdalah? Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang adab bersin, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Bagi setiap muslim yang mendengarkannya. Mendengarkan apa? Bersinnya atau hamdalahnya? Hamdalahnya. Bagi setiap muslim yang mendengarkan hamdalahnya, hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, kalau bersinnya, kalau baca hamdalahnya bisik-bisik. Loh Ustaz, kan bersinnya sudah keras Ustaz. Loh, justru bersinnya yang disuruh diturunkan volumenya. Karena tidak setiap orang yang bersin itu berhak untuk didoakan yarhamukallah. Hanya orang-orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah lah yang berhak untuk diucapkan untuknya yarhamukallah. Kalau dia bersin dan enggak mengucapkan alhamdulillah, maka dia enggak berhak untuk didoakan yarhamukallah. Lah, supaya kita bisa mengucapkan yarhamukallah, berarti kita harus dengar dia baca hamdalah. Lah, kalau dia baca hamdalahnya bisik-bisik, gimana kita tahu dia mengucapkan hamdalah? Maka dianjurkan untuk apa tadi? Untuk mengangkat suara, tapi aja keseron ya. Ya, jangan terlalu keras. Kira-kira volumenya berapa Ustaz? Berapa nomor? Ya enggak pakai nomor. Ya, volumenya kira-kira nang pinggirnya kerungulah. Ya. Nek nang pinggirnya nang pojokan kepada Ustaz. Ya manjane seru titik enggak apa-apa. Kira-kira apa? Dengar. Ya, kira-kira dengar. Lah, hukumnya apa Ustaz? Kita mengucapkan hamdalah. Setiap bersin hamdalah. Hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Coba yang ngomong wajib angkat tangan. Yang ngomong sunnah angkat tangan. Terus tadi saya dengar-dengar yang ngomong wajib, berarti tadi suara tanpa wujud tadi. Para ulama berijma, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi, bahwa mengucapkan hamdalah setelah bersin hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Lah, sunnah ike. Jangan kayak gitu. Sunnah berarti kalau diamalkan dapat pahala. Kalau enggak diamalkan, ya enggak dapat pahala. Kalau lagi sholat gimana Ustaz? Ini yang kita janjikan kemarin. Kalau lagi sholat gimana Ustaz? Apakah perlu kita mengucapkan hamdalah atau tidak? Jawabannya perlu. Jawabannya perlu. Namun kalau bisa jangan terlalu keras banget. Supaya apa? Harap mobil dengan plat nomor D3309KQ dan nomor R8671ZA. Saya ulangi, mobil dengan plat nomor 3309KQ dan mobil dengan plat nomor R8671ZA. Mohon geser dulu, karena ada yang mau keluar. Sampai mana tadi? Nah, hamdalahnya kalau lagi sholat jangan terlalu keras. Kenapa? Khawatir mengganggu orang lain. Khawatir mengganggu orang lain. Apakah bisik-bisik? Ya kira-kira yang bisa. Alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Ya. Apa dalilnya Ustaz kalau orang lagi sholat itu boleh mengucapkan hamdalah? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rifa'ah. Siapa namanya? Rifa'ah. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu." Pada suatu hari aku salat di belakang Rasul SAW, alias imamnya siapa? Rasul. Salat apa? Ada tambahan riwayat dalam Mu'jam At-Tabarani. Dan kata Imam Ibnu Hajar, sanad dari riwayat ini lumayan, tidak apa-apa, artinya bisa diamalkan, bahwa sholat itu adalah sholat maghrib. Sholat itu sholat maghrib. Berarti sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib. Kenapa perlu disebutkan sholatnya sholat apa? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa hamdalah ketika bersin itu hanya boleh ketika sholat sunnah. Tapi hadis ini menjelaskan bahwa ternyata praktek itu dalam sholat wajib, sehingga boleh dibaca ketika sholat wajib maupun sholat sunnah. Shallaitu khalfa Rasulillah SAW fa'atastu. Aku sholat makmum di belakang Nabi SAW dan aku bersin. Fakultu, maka kemudian aku mengucapkan Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Apal? Apal ngarep etok Ustaz? Surah apa? Alhamdulillah. Apal. Falamma shalla Rasulullah SAW insarafa faqal. Setelah selesai salat, Nabi SAW menghadap kepada makmum dan berkata, manil mutakallimu fis salah. Siapa yang tadi bersuara? Siapa yang tadi berucap ketika sholat? Falam yatakallam ahad. Tidak ada satupun yang menjawab. Tidak ada satupun yang ngaku. Maka Nabi SAW bertanya lagi, siapa tadi yang berucap tengah-tengah sholat? Tidak ada satupun yang ngaku. Padahal tadi siapa? Siapa tadi? Rifa'ah. Ini yang cerita Rifa'ah. Rifa'ah lagi cerita kejadian yang dia alami. Berarti aktornya ini beliau gitu loh. Dua kali gak ada yang jawab. Nabi SAW mengulangi ketiga kalinya. Siapa yang tadi berucap ketika sholat? Sudah diulangi tiga kali, mau gak mau apa? Dia mengatakan, ana ya Rasulullah. Pasrah sudah itu. Saya wahai Rasul tadi. Nabi SAW mengatakan, kaifa qulta? Apa yang tadi kamu ucapkan? Rifah mengatakan, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Itu wahai Rasul yang saya ucapkan tadi. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Mobil R9295 SA. Ini mobil yang baru ya. Tadi apa tadi? Sama enggak? Lain lagi. Masya Allah. R9295 SA. Monggo mundur. Mudah-mudahan bukan mobil saya ini. Maka Nabi SAW setelah Rifa'ah itu ngaku, kemudian menyebutkan lagi apa yang dia ucapkan. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, tadi ketika kamu mengucapkan, lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk mengangkat amalan kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Plong. Kira-kira mau orang jawab-jawab kenapa gue? Mungkin ya, mungkin Rifah itu aduh gue nyung salah aja. Ternyata Nabi SAW akan mengabarkan kabar gembira. Dari hadis ini ulama menyimpulkan boleh, bahkan dianjurkan tetap mengucapkan apa? Hamdalah ketika sholat. Karena tadi Rifa'ah itu tidak dimarahin oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa tadi ada berapa malaikat? Lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk mengangkat dan melaporkan amalan Rifa'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dengar apakah yarhamukallah? Tidak. Dalilnya nanti ketika kita bahas tentang etika yarhamukallah. Yang penting sekarang tahu dulu tidak. Jadi saya khawatir nanti alhamdulillah sumasit yarhamukallah. Tidak. Apa? Tidak. Jadi cuma hamdalah buat yang bersin. Dalilnya nanti ketika kita bahas tentang adab yarhamukallah insyaallah. Berikutnya, kalau bersin di kamar mandi. Kalau bersin di kamar mandi, apakah dianjurkan mengucapkan alhamdulillah? Para ulama kita menjelaskan bahwa alhamdulillah itu zikir atau bukan zikir. Berarti pembahasannya adalah apa hukum zikir ketika orang di kamar mandi. Karena hamdalah adalah zikir, dan ini adalah cabang dari permasalahan pokok, boleh enggak di kamar mandi itu zikir. Imam Nawawi menjelaskan bahwa zikir di kamar mandi itu makruh. Apa hukumnya? Makruh. Sehingga ketika seorang bersih, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan, apalagi mengangkat apa? Suara dengan mengucapkan alhamdulillah. Apa maning nang pinggir ana sing yarhamukallah. Kira bener maning kowe kamar mandi jejer-jejer. Ya. Tidak dianjurkan. Tapi kalau dalam hati gimana Ustaz? Alhamdulillahnya di dalam hati, tidak terlepas, tidak terucap di lisan. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Dianjurkan tapi di mana? Di hati. Tidak perlu diucapkan di lisan. Kita ulangi. Tadi bersin salat dianjurkan tidak? Dianjurkan, tapi jangan terlalu keras. Kemudian yang kedua apa? Di dalam kamar mandi dianjurkan tidak? Tidak. Kalau mau di dalam hati. Berikutnya, kalau yang bersin bayi, anak kecil. Kalau yang bersin anak kecil, apakah orang tuanya dianjurkan, atau bukan mesti orang tuanya, mungkin babysitternya, pembantunya, atau kakaknya, apakah dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai perwakilan, ya, mewakili anak kecil ini? Para ulama kita membedakan antara anak kecil yang sudah tamyiz dengan anak kecil yang belum tamyiz. Apa? Tamyiz itu apa toh? Tamyiz itu bukan balik. Tamyiz sama balik mana duluan? Nah, insyaallah benar. Tamyiz itu adalah ketika seorang anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mukul, buat. Kemudian dia merasa bersalah. Berarti ini sudah apa? Tamyiz. Tapi kalau kayak bayi gitu, mukul bapaknya, plak. Itu kira-kira dia paham gak? Gak paham, maka jangan balas, plak. Itu ada loh sebagian bapak yang gak sabaran kayak gitu. Bocah cilik kok wis wani karo wong tua. Urung paham, pak. Ini belum apa? Belum tamyiz. Ya. Tamyiz apa tadi? Bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Nah, kalau anak kecil ini sudah tamyiz, maka diajari. Apa? Diajari. Diajari untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, ucapkan alhamdulillah. Kenapa diajari? Karena dia sudah bisa mencerna. Karena dia sudah bisa mencerna apa yang diajarkan untuk dia. Lah, kalau belum tamyiz bagaimana Ustaz? Kalau belum tamyiz, ulama di sini berbeda pendapat. Kata sebagian ulama, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa diajari. Ya walaupun dia belum paham, ya minimal dia dengar gitu kan ya. Itu menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain, kata mereka enggak perlu. Karena dia itu enggak diwajibkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Maka tidak perlu, kata sebagian ulama. Di dalam ibadah Islam itu, ibadah-ibadah seperti itu tuh enggak boleh diwakili. Kayak orang sholat misalnya. Orang dalam sholat tak wakili ya. Itu enggak ada. Ya. Dalam Islam seperti itu enggak ada. Dalam ibadah-ibadah yang tadi model sholat, kemudian apa tadi? Orang bersin mengucapkan hamdalah. Ini kata sebagian ulama yang lain. Dan kata mereka alasannya juga kita dalam hal ini kita itu enggak temukan riwayat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada Hasan, ada Husain bersin itu kita belum temukan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah mewakili siapa? Hasan dan Husain. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bayi enggak? Banyak. Kemungkinan bayi itu bersin enggak? Bayi bersin enggak? Ya bersin lah sama saja. Bayi pada zaman Nabi SAW sama zaman sekarang itu sama saja. Mereka bersin, mereka angup, tidur, menguap, sama saja. Tapi dalam riwayat-riwayat tidak kita temukan keterangan bahwa Nabi SAW itu mengucapkan hamdalah untuk mewakili anak kecil tadi. Maka mungkin pendapat yang kedua ini lebih mendekati kebenaran. Ya jadi kalau memang masih bayi belum tamyiz ya tidak perlu. Untuk apa? Untuk diucapkan hamdalah. Pembahasan terakhir hari ini, hamdalah. Ini adab yang ketiga kan ya. Kalau kita perhatikan adab yang pertama dan adab yang kedua, itu kita bisa lebih cepat untuk mencerna hikmahnya. Kenapa kok dianjurkan adab itu? Adab yang pertama apa tadi? Menutup wajah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ben orang mancrot. Hikmahnya kan mudah kan? Orang, bahkan sampai orang gak baca sunnah pun mereka, maaf, non muslim, kalau bersin mereka tutup gak? Tutup. Mereka paham juga bahwa ini itu gak etis gitu loh. Ada orang bersin terus apa? Maaf diumbar gitu ya. Itu gak etis gitu loh. Ini gampang dicerna hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua. Hikmah dari adab yang kedua. Adab yang kedua apa tadi? Menurunkan volume suara. Apa hikmahnya kemarin? Gak ganggu, gak ngageti. Gak ngageti orang lain. Mudah, gampang kita cerna. Tapi adab yang ketiga, mengucapkan hamdalah. Apa hubungannya antara bersin dengan hamdalah? Hamdalah tadi zikir. Apa hubungannya zikir sama bersin? Kemudian kenapa kok yang dibaca adalah hamdalah? Kenapa tidak Allahu Akbar? Kenapa tidak Subhanallah, atau kenapa tidak Masya Allah, kenapa enggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya? Kenapa tidak la haula wa la quwata illa billah? Ini pembahasan terakhir kita. Pertama, kenapa kok kita ini bersin disuruh zikir? Jawabannya bahwa kita di dalam Islam itu dilatih untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam Islam itu dilatih untuk selalu terhubung. Ada koneksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu indikator terkoneksinya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba selalu apa? Berzikir. Zikir itu maknanya apa toh? Ingat. Ya. Yeah. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Ya. Yeah. Jadi kita ini sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Sampai pun ketika sedang apa? Bersin. Bahkan setiap momen kita itu sebenarnya kita diajak untuk dari momen itu kita mengingat Allah. Bersin. Kita disuruh mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika kita melihat orang cacat. Orang apa? Cacat. Cacat apanya? Fisik atau mentalnya, dua-duanya, fisik dan mentalnya, kita disuruh untuk berzikir. Apa zikirnya? Orang tahu beruang cacat? Tahu. Terus maca apa? Apa? Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jawa teman Ustaz. Artinya, alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghindarkanku dari ujian yang dialami oleh saudaraku. Melihat ada orang tunanetra, maka alhamdulillah aku tidak diuji oleh Allah seperti ujian yang dia alami. Melihat orang stroke, alhamdulillah aku tidak diuji seperti ujian yang dia alami. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan alhamdulillah yang telah memberikan keistimewaan, kelebihan kepadaku yang tidak dimiliki oleh kebanyakan makhluknya. Makhluknya siapa? Makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ngelihat orang apa? Cacat. Ngelihat buah mateng, ada zikirnya. Ngelihat bulan sabit, ya, terbit apa? Bulan di awal terbit, bulan di awal bulan. Ya, kelihatan bulan di langit di awal bulan, ada zikirnya. Hampir setiap momen, hampir tidak semuanya, itu ada zikirnya. Jadi kita ini ada orang meninggal, kita disuruh apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hampir di setiap momen itu ada zikirnya. Jadi kita ini memang disuruh untuk terus ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cirinya orang yang beriman apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cirinya orang yang beriman antara lain adalah orang tersebut senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman, ketika sedang berdiri, wa qu'udan dan ketika sedang duduk, wa 'ala junubihim dan ketika sedang berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Ada enggak posisi manusia selain tiga ini? Ada? Posisi jenengan selain tiga ini ada napa mboten? Dodok. Rongrong. Dongkrong kan duduk. Apalagi berjalan, berjalan bener berdiri. Naik sepeda duduk. Berarti ayat ini menganjurkan kita dalam segala kondisi kita ini disuruh zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali di waktu-waktu yang tadi saya sampaikan, di kamar mandi dan seterusnya. Yeah. Dan lebih tegas lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Ad-Diyah Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Bahwa ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islami qad katsurat 'alayya." Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak. Aku merasa banyak banget amalan yang harus aku kerjakan. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tolong kasih aku amalan wahai Rasul yang bisa aku jadikan pegangan. Jadi setelah mengamalkan yang wajib-wajib-wajib itu, yang sunah-sunah kan banyak wahai Rasul. Aku ini merasa banyak banget bingung. kasih aku wahai Rasul amalan yang bisa aku jadikan sebagai pegangan. Engkau cekelan wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Basah. Bukan sekedar basah. Kalau basah kita semuanya lisannya apa? Basah. Dengan apa? Dengan air ludah. Tapi yang dimaksud di sini adalah senantiasa berzikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu caranya kita diingatkan oleh Allah, oleh Nabi SAW adalah ketika bersin. Jadi apa hubungannya antara bersin dengan zikir? Karena kita seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa menjaga apa tadi? Hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bacanya hamdalah? Kenapa kok bacanya hamdalah? Bukan yang lain-lain. Jawabannya karena bersin itu adalah nikmat. Bersin adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah senang dengan bersin. Allah senang dengan bersin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbul utas wa yakrahut tathaub. Allah subhanahu wa ta'ala suka dengan bersin dan benci menguap. Apa? Suka bersin dan benci menguap. Suka bersin. Kita lanjutkan nanti. Apakah artinya kita harus sering bersin? Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Kenapa hamdalah? Karena bersin adalah nikmat. Makanya Allah mencintai bersin. Dalam hadis yang tadi saya bacakan, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci apa? Menguap. Kenapa? Karena bersin banyak manfaatnya. Bersin banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah mengeluarkan sesuatu yang harusnya dikeluarkan. Ada debu masuk, ada hewan masuk. Yang itu kalau dibiarkan akan menimbulkan gangguan dari tubuh. Atau akan menimbulkan gangguan di tubuh. Bahkan kadang-kadang itu kita gak bisa mengeluarkan sesuatu kecuali dengan bersin. Apa itu? Apa? Umbel. Umbel bisa kita sisi. Dahak? Enggak. Yang punya bayi. Bayi itu seperti kita dewasa punya upil. Punya apa? Upil. Kadang-kadang ibunya itu bingung untuk mengeluarkan upil. Pakai apa coba? Cotton bud. Tambah melebu. Disuruh sisi urung bisa. Ya. Abdi utuk-utuk anggo diriji apa maneh? Ah, cotton bud be ora bisa melebu. Mau pakai tusuk gigi, wah bahaya. Subhanallah, bersin. Bayi itu begitu bersin, ya gak mesti. Tapi berapa kali saya dapatkan anak saya yang paling kecil, yang baru 2 bulan itu, ketika bersin, keluar apa? Keluar upil yang ganggu atau bikin hidungnya mampet. Kalau yang dewasa, banyak. Ya. Debu yang saya katakan tadi, ya. Makanya bersin itu mendatangkan manfaat. Dan ketika tubuh itu sehat, akan akan dibawa untuk ketaatan, untuk ibadah, itu nyaman. Makanya ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari bersin itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Dari kesehatan tubuh itu, karena keluar apa yang mengganggu di hidung kita, akhirnya tubuh kita jadi sehat. Ketika sehat kita gampang untuk menjalankan ketaatan. Berbeda dengan apa? Menguap. Menguap itu biasanya ketika orang sedang ngantuk atau malas. Mulai wong nang kantor sing kerjane kur nganggur be, bolak-balik apa? Ungap angup. Perhatikan saja orang yang cuma duduk gitu, orang apa-apa, bolak-balik apa? Angup, bolak-balik angup. Dan kasusnya berbeda. Ketika orang bersin dia mengeluarkan udara. Ketika menguap dia menyedot udara, tapi bukan lewat jalur yang dianjurkan. Lewat mana? Mulut. Apakah mulut jalur spesial untuk bernafas? Tidak. Spesialnya lewat apa? Hidung. Dan memang hidung itu sudah disetting sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyedot udara, dan di situ banyak filternya. Apa? Bulu-bulu yang ada di hidung, mereka rasa dicukuri. Kecuali nek kedawan. Ya. Itu filter, makanya maaf ada upil. Itu kan karena difilter, sama salah satunya difilter karena oleh apa? Bulu-bulu tadi. Nah, sekarang mulut kita apa ada bulunya? Enggak ada. Makanya ketika orang menguap di dalam agama kita sangat dianjurkan untuk ditahan. Kalau enggak bisa nahan, di apa? Ditutup. Dan kalau jenengan menahan menguap, itu tidak ada efek negatifnya. Beda kalau menahan apa? Bersin. Bahaya menahan bersin, kita pernah bahas dahulu. Ya, ketika hadis yang pertama dulu. Ada apa? Hak sesama apa? Muslim. Secara kedokteran berbahaya menahan apa? Bersin. Tapi menahan menguap tidak berbahaya. Ya. Maka disinilah kemudian kita bisa memahami hadis Rasul SAW yang menyebutkan Allah itu menyukai bersin dan membenci menguap. Ya. Tapi bukan berarti kita enggak bersin kemudian dia apa? Dibersin-bersin kan enggak usah. Ya. Allah kan suka. Enggak usah. Itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Apa? Alami, ya, sesuatu yang sifatnya alami. Kapan dia keluar. Tapi kalau menguap, kalau bisa ditahan. Ya. Apalagi jangan dibiarkan melongo begitu saja. Nyedot. Ya, nyedot. Memas. Karena kan kadang-kadang udara itu, di dalam udara ada debu, ada nyamuk, ya, ada laler. Ada laler hijau. Ya kan medeni kan wis melongo kayak kudanil. Ya. Kayak kudanil terus masuk laler itu kan bahaya. Ya, maka ditahan. Caranya kepriye Ustaz? Ya, saya ada saya perhatikan ada sebagian orang, ya, itu kalau menahan nguap itu dia sambil gigit apa? Gigit bibirnya. Ya, itu mungkin bisa bantu itu. Bisa bantu untuk menahan menguap. Tapi kalau memang sudah enggak tahan ya ditutupi saja, ditutupi. Ini pembahasan kita pada malam hari ini, alhamdulillah selesai. Baru masalah hamdalahnya, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas yarhamukallahnya, kemudian apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pengumuman biasanya pekan ketiga ada apa? Pengajian di Masjid 17 dan Masjid Agung. Mohon maaf dua-duanya diliburkan. Saya ada acara silaturahim keluarga, ya, di rumah. di waktu yang bersamaan, maka untuk pengajian besok pagi subuh biasanya Asmaul Husna itu libur. Kemudian juga besok malam di Masjid 17 Tazkiyatun Nufus juga libur. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.